Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'in. Kita masih bahas masalah hadis terkait dengan salam satu kali yang disebutkan oleh Al-Bazzar. Sanadnya semuanya ma'lul lah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, qala Abu Umar Ibn Abil Bar rahimahullah ta'ala, ruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu kan yusallimu taslimatan wahidatan. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salam satu kali. Min hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, min hadis Aisyah, min hadis Anas, illa annaha ma'lulatun. Kata beliau, Ibn Abi Bar, tapi ma'lulah. Wala yusahhiha, wala yusahhiha ahlul ilmi bil hadith. Tidak disahihkan oleh ahlul ilmi bil hadith. Thumma dzakara illat hadith Sa'ad, beliau menyebutkan, kemudian menyebutkan illat hadith Sa'ad, an-Nabi SAW kana yusallimu bisalati taslimatan wahidatan. Qala, kata beliau, wa hadza wahmun maghalatun. Ini keliru, salah. Wa innamal hadith, hadis yang sebetulnya adalah kan Rasulullah SAW yusallimu an yaminihi wa an yasarihi, ke kanan dan ke kiri, ke kanannya ke kirinya. Sebesar hadis min tariq Ibn Barak an Mus'ab bin Thabit an Ismail bin Muhammad bin Sa'ad an Ambi bin Sa'ad an Abihi qala raitu Rasulullah SAW yusallimu an yaminihi wa an simalihi. Kemudian Rasulullah SAW salam ke kanannya dan kirinya, hatta ka'anni anduru ila safhati khaddih, sehingga aku seakan-akan melihat bagian pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seperti ini sanadnya, yang seperti ini matarnya. Atau yang mirip dengan ini, dengan lafaz hatta ka'anni anzuru ila safati bayadhi, safati khaddihi, tidak disebutkan dalam riwayat yang sahih. Yang ada dalam Sahih Muslim, kata beliau, kuntu aran nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa yasarihi hatta ara bayadha khaddihi. Dalam Sahih Muslim di hadis yang ke 582. Dari hadis Sa'ad, kata beliau, kuntu aran Nabi sallam, aku melihat Nabi sallam yusallimu an yamini wa yasarihi, salam ke kanan kiri, hatta arah hingga kalau melihat putihnya pipi beliau. Itu yang dalam Sahih Muslim. Dan ini disebutkan oleh Ibn Abi Bar, itu hadis dhaif. Di sanadnya ada Ibn Mubarak dari Mus'ab bin Thabit. Mus'ab bin Thabit sebutkan dhaif. Qal faqala Zuhri ma sami'na hadza min hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Isma'il bin Muhammad, artinya Zuhri mengingkarinya. Aqul hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sami'tah. Apa semua hadis Rasul kamu telah mendengarnya? Qala la. Qala fa nisfa, setengahnya? Qala la. Qala faj'al hadza min nisfil ladzi lam tasma'. Jadi karena ini ya di antara hadis, setelah sebagian hadis yang belum kedengar. Namun tadi yang sahih riwayat Muslim dengan lafaz akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam yamini wa nasarihi hatta ara bayadha khaddihi. Qala kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, atau masih menunggu ucapan Ibnu Bar. Kata Ibnu Bar rahimahullahu taala, wa mahdithan Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallam kan yusallimu taslimatan wahidatan falam yarfa'ahu ahadun ila Zuhair bin Muhammad wahdahu. Tidak ada yang merafakan hadis ini kecuali Zuhair bin Muhammad sendirian. Anisa bin Urwa an Abi Aisyah qala rahu anhu Amr bin Abi Salamah wa ghairuhu wa Zuhair bin Muhammad dha'if inda jami' kathir al-khata la yuhtaju bihi. Wa dhukira Layha bin Ma'in hadha al-hadith, disebutkan kepada Yahya bin Ma'in, faqala hadithu Amr bin Abi Salamah wa Zuhair dha'ifan la hujjata bihima. Hadith Aisyah dhaif. Kata beliau, wa ma hadith Anas falam yati ila min tariq Ayyub as-Sikhtiyani an Anas. Disebutkan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah rahimahullah dan lainnya. Wa lam yasma' Ayyub bin Anas. Dan di sini ada inkita karena Ayyub as-Sikhtiyani tidak pernah mendengar dari Anas. Iya, lam yasma' Ayyub bin Anas indahum syai'a. Berarti munqati'. Qala wa qad ruwiya mursalan anil Hasan Al-Arab Asri An-Nabi Sallam wa Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kan yusallimun taslimatan wahidah. Iya. Dan ini pun dhaif. Mursal Al-Hasan Tabi'i. Wa laysa min al-qa'ilin bi tasliyah bi taslimah. Tidak ada. Iya, dalil bersama orang-orang yang menyatakan satu kali salam ghair amal ahli Madinah. Yang tadi Ayyub as-Sikhtiyani disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dan Abu Hatim. Kata Imam Ahmad dan Abu Hatim, Ayyub as-Sikhtiyani ra'a Anas bin Malik walam yasma' minhu. Ra'a Anas bin Malik, Ayyub memang benar pernah melihat Anas bin Malik, walam yasma' minhu, tapi tidak pernah mendengar hadis dari Anas bin Malik. Sehingga riwayatnya dari Anas munqati'. Adapun hadis Hasan Al-Hasan Al-Basri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya mursal. Qalu, jadi selain tidak ada hadis Sa'ad tadi disebutkan ilatnya di Ibnu Bar, hadis Aisyah juga demikian disebutkan ilatnya, hadis yang terakhir hadis Anas juga baik. Qalu wa huwa amalun qad tawarathuhu kabiran kabir. Sehingga tidak ada lagi alasan kecuali amalan Ahli Madinah. Kata mereka ini adalah amalan yang saling yang tadi wariskan ya orang tua dari orang tua lainnya. Umisluhu yasihul ihtijaj bihi, misalnya bisa jadikan hujah dengannya. Liyanahu la yahfali wukuhi fi kulli yawmin miraran. Ya karena tidak tersembunyi, tidak samar terjadinya setiap hari berulang-ulang. Wa hadhi tariqatun, tapi tariqah istidlal seperti ini, tariqah istidlal seperti ini, yang beramal dengan tariqah istidlal dengan ahli Madinah, qad khalafahum fiha sa'iru fuqaha, telah diselisihi oleh seluruh para fuqaha. Istidlal dengan amal ahli Madinah diselisihi oleh banyak fuqaha, kata beliau wassawabu ma'hum, dan yang benar bersama para fuqaha tadi, iya, yang mengingkari mereka yang berdalil dengan ahlul Madinah, amal ahli Madinah. Wa sunnah thabitan Rasulullah sallam la tudfa'u wa la turaddu bi amali ahli badadin kaina man ka. Sunnah-sunnah yang thabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditolak, iya, tidak boleh ditepikan karena sebab amalan penduduk negeri manapun, siapapun dia. وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورا استمر عليها الأمل ولم يلتفت إلى استمراره. Para penguasa di Madinah dan yang lainnya, mereka telah mengadakan perkara dalam salat yang terus dilakukan, tetapi walam yultafil samrari, ya, tidak ditoleh, ya, karena terus menerusnya diamalkan, tidak ditoleh, tidak dijadikan hujjah oleh para fuqaha, walaupun terus dilakukan, tetapi karena itu adalah diadakan oleh para umar Madinah dan semisal dan lainnya, tidak ditoleh, karena tadi sunnah yang sabit dari Rasulullah SAW tidak boleh ditolak, tidak boleh ditepikan karena adanya amaran penduduk negeri manapun. Kata beliau, supaya tidak disalah dipahami, kata beliau, wa amalu ahli Madinah alladhi yuhtaju bihi maka nabi zamanil khulafa rasyidin. Amal ahli Madinah yang bisa dijadikan hujjah itu adalah amal ahli Madinah yang masih ada, ya, khulafa rasyidin, di zaman khulafa rasyidin. Amal ahli Madinah di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wa ma amaluhum ba'da mautihim, adapun amalan ahli Madinah setelah meninggalnya khulafa rasyidin, wa badan qirad asri man kana biha fi sahabah, setelah mulai berkurangnya habisnya generasi para sahabat di Madinah, fala farqa bainahum wa baina amali ghairihim, tidak ada beda lagi antara amalan ahli Madinah dengan amalan negeri lainnya selain mereka. Wa sunnatu tahkimun bainan nas, sunnah adalah tahkumu yang akan menghukumi di antara manusia. La amalu ahadin ba'da Rasulullah sallam wa rafa'ihi, bukan amalan seseorang ini tentunya setelah, ya, tidak adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin, wabillahi taufik. Ya, amal ahli Madinah yang bisa jadikan hujah adalah ketika di masa khulafaur rasyidin, adapun setelah itu tidak. Nah, ini beliau takrir bahwasanya hadis tentang satu kali salam memang diriwayatkan dari Sa'd bin Waqqas, dari hadis Anas dan hadis Aisyah, tapi semuanya ma'lura. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun, wa kana yad'u fi salatihi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya, fa yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrib. Muttafaqun alaih. Wa kana yaqulu fi salatihi aidan, Allahumma ighfir li dhanbi wasi' li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. Hal ini disebutkan Ar-Rajahu Abdullah bi Zawaid al-Musnad wa Ibn Bishaybah, tetapi dhaif. Hadisnya dhaif. Mereka sebutkan dari jalan Abu Mijlaz an Nabi Musa, dan sama Abu Mijlaz dari Abu Musa Nawar. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kana yaqulu Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal gharimata ala rusdi wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam. Masyaallah, bagus isinya, dan hadisnya hasan, disebutkan hasan ibnu Turukihi hasan. Iya, ya Allah, inna saluka thabat fil amri wal azima ala rusdi wa saluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa saluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa saluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam. Wa kana yakur bi sujudihi, rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, hadis ini mengkhususkan doa ini untuk sujud, diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. tapi di sanadnya Shalih bin Sa'id. Kata Al-Habib rahimahullahu taala, lam yarwi anhu ila Nafi' bin Umar. Hanya satu orang meriwayatkan dia. Ini majhul. Majhul. Majhul ain. Lam yarwi ila Wahid wa lam yuwathiqhu mu'tabar. Baik. Itu kalau dikaitkan dengan doa khusus sujud. Namun hadis yang semisal itu sahih dalam doa yang mutlak. Iya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam hadis ke-2722. Dari hadis Zaid bin Arqam. Di situ ada doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, tapi ini doa mutlak. Tidak terkait khusus sujud, tapi doa kapan saja. Walaupun boleh dibaca di sujud. Adapun yang disebutkan dalam Zadul Ma'ad yang khusus dibaca sujud dari hadis Ahmad Raih. Yang sahih dalam saya Muslim, itu doa yang mutlak. Kapan saya dibaca. Qala rahimahullahu ta'ala, waqad taqaddama zikru ba'di ma kana yakuluhu. Ya, telah lewat sebagian penyebutan sebagian dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, firuku sujudihi wa julusi wa tidalihi firuku. Nama Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.